keinginan selalu aku cari takut sendiri tanpamu. Walau seringkali aku menangis menanti cintamu kembali, aku hanya sayang padamu, aku hanya ingin dirimu mengerti. pada dirimu terlalu dan sungguh terlalu. Begitu dalam cintaku padamu, tak sanggup aku berpisah denganmu. Saja engkau kembali, kembali lagi ke dalam pelukanku. Apapun sayang yang engkau mau, kan ku berikan asalkan aku mampu. Hidup ini tiada berarti kasih. Rasa sayangku pada dirimu terlalu dan sungguh terlalu. Begitu dalam cintaku padamu, tak sanggup aku berpisah denganmu.

Yeah. Aku pergi jauh.

aku.